Tentu ada Ramayana, ada Made Pro Shooting, Wiwi Sagita Ju Palapa. Lagu ini spesial untuk Mas Roy TS. Monggo, monggo.